wa'afini warzuqni. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan babu atau kitabu adabit ta'am, yaitu kitab adab-adab yang berkaitan dengan tata cara makan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membaca babut tasmiyah, bab mengucap basmalah tatkala kita tatkala kita makan dan minum. Pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-733. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'kulu ta'aman. Betul ya, 733. Kana Rasulullah 734. Oh, yang itu sudah 73 ya. 734 sekarang. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbuna, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau meneriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika selesai makan, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, katsiran yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang penuh berkah, fihi di dalamnya, ghaira makfiyin wala muaddi'in, tidak cukup dan tidak meletakkan, wala mustaghnan anhu rabbana, dan tidak membutuhkan Rabb kita, tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah makna hadis ini. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai makan, rafa'a ma'idatahu, selesai makan maksudnya, yaitu diangkat piring-piringnya. Ya, ma'idah itu adalah tempat makan, biasanya ada nampan, talam, ataupun zaman sekarang ada meja-meja. Apabila apa yang di atas meja sudah diangkat menunjukkan selesai makan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah katsiran, segala puji hanya milik Allah, dengan pujian yang banyak. Bapak ibu saudara saudari, ada perkataan menarik yang ingin saya kupas di sini dari perkataan seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau, kenapa setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah? Ya, beliau ingin menjelaskan itu. Kenapa setelah kita makan, minum, kenyang, kita mengucapkan alhamdulillah? Pertanyaan paling mendasar. Kenapa kita enggak mengucapkan astaghfirullah? Kenapa kita enggak mengucapkan subhanallah, masyaallah, tapi mengucapkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Coba perhatikan. Beliau mengatakan fal insan, ya perhatikan baik-baik. F fiha dalilun ala annal insan yambaghi lahu idza akala aklan an yahmadahullahu subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis tentang doa setelah makan mengucapkan alhamdulillah, kemudian doa setelahnya, terdapat anjuran bagi manusia jika sudah dia makan maka dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yaqul alhamdulillahilladzi at'amani min ghairi haulin minni wala quwwah, dan mengucapkan doa yang lain yang kita akan baca nanti hadisnya. Kemudian beliau mengatakan, laula annallaha yassara laka hadza ta'am ma hasala lak. Lihat, ini sebab kenapa kita memuji Allah setelah makan. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan kita makanan-makanan tersebut, minuman-minuman tersebut, niscaya tidak akan pernah sampai pada kita. Persis seperti kata beliau, kama qala ta'ala, persis seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aitum ma tahruthun. Apa pendapat kalian? Apa yang kalian tahruthun? Yaitu kalian tanam sebagai tanaman. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan tumbuhannya ataukah kami yang membuat dia tumbuh? Lihat, kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya makanan tersebut tidak akan tumbuh. Tumbuhan tersebut yang merupakan sumber pokok makanan tidak akan tumbuh. Law nasya'u la ja'alna hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami ingin, kami jadikan tumbuhan tersebut hangus, hancur, maka kalian akan tetap saja tidak bisa memakan. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Maka kalian akan mengatakan, sesungguhnya kami orang-orang yang merugi dan kami orang-orang yang tertahan dari makanan-makanan. Artinya semua makanan yang kita makan dan minuman yang dihasilkan dari tumbuhan dan juga apa yang ada di muka bumi ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kita makan dan minum, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan, fal insanu laula annallaha yassara lahu ta'am min hini an yabzur thumma yambut thumma yahsud thumma yuhziru ilai yuhdaru ilai thumma yudhan thumma yu'jan thumma ya'jin thumma yatbukh thumma yassarallahu lahul akla ma tayassarahu lahu dhalik. Sesungguhnya seorang manusia, lihat ya, indahnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin merenungi akan nikmat tersebut. Lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau seandainya manusia tidak dimudahkan oleh Allah makanan, ketika dia menebar bibitnya, kemudian tumbuh, artinya ini tidak dimudahkan oleh Allah, kemudian tumbuh, kemudian dipanen, kemudian setelah itu dimasak, kemudian setelah itu dipetik, kemudian diolah, ya, kemudian setelah itu dimasak, maka ini adalah semua dari kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang memudahkan itu kecuali Allah. Kalau tidak dimudahkan oleh Allah, semuanya tidak akan tercipta. Makanya beliau mengatakan perkataan ulama menarik ini dari tadi yang ingin saya ucapkan. Walihada qala ba'dul ulama. Oleh sebab itulah sebagian ulama mengatakan, inna ta'ama la yasilu ilal insan wa yaqdumu ilaihi illa waqad sabaqa dhalika nahwu mi'ati ni'matin minallah lihadha ta'am. Perhatikan perkataan ulama, sesungguhnya makanan tidak sampai tidak sampai kepada manusia dan dihidangkan kehadapannya kecuali di dalamnya terdapat 100 nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dari satu makanan ini. Ya, untuk misalkan pian makan setiap pagi nasi kuning, lontong, itu terdapat 100 nikmat darinya. Ya, nasi goreng kambing, itu serat lebih 100 nikmat toh. Handak nasi goreng kambing sih, Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, catat baik-baik, ya. Sesungguhnya, mencatatnya, berkata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymi rahimahullah, inna ta'ama la yasilu ilal insan, sesungguhnya makanan tidak sampai kepada manusia, dan tidak dihadapkan kepadanya atau tidak dihidangkan kepadanya, melainkan telah melalui proses 100 nikmat dari Allah untuk makanan tersebut. Saya ulangi, sesungguhnya makanan tidak sampai kepada manusia dan tidak dihidangkan, melainkan telah melalui proses 100 nikmat dari Allah untuk makanan tersebut. Maka pantas bapak ibu saudara saudari sekalian, setelah kita makan kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi, segala puji hanya milik Allah yang banyak, yang baik, yang penuh berkah di dalamnya. Ghaira makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnin anhu rabbana. Para ulama menyatakan maksud daripada ghaira makfiyin, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterjemahkan di situ di dalam buku terjemahan apa? Segala puji hanya milik Allah yang banyak, yang baik, dan penuh berkah di dalamnya. Kemudian yang tidak mencukupi. Nah, ini yang akan saya bahas. Apa maksud yang tidak mencukupi? Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari. Para ulama mengatakan bahwa annahu ta'ala huwal mut'im li'ibadih wal kafi lahum yastaghni an ghairihi wa ghairuhu la yastaghni anhu. Maksud, catat ya, karena kita baca kitab, maksud yang tidak mencukupi maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang memberi makanan kepada hamba-hambanya, satu-satunya yang memberi makanan kepada hamba-hambanya, yang mencukupkan mereka dan tidak membutuhkan hamba-hambanya, bahkan seluruh hambanya membutuhkannya. Itu maksud daripada yang tidak mencukupinya. Jadi hadis itu perlu disyarah, hadis itu perlu diterangkan, dan keterangan dari para ulama, ya, kita cuma menukil perkataan para ulama sehingga terang bagi kita hadis. Makanya kalau baca kitab harus dengan orang yang mengajari, kalau tidak dia akan memahami keliru. Seperti hadis ini, ghairu makfiyin, diterjemahkan apa? Yang tidak mencukupi. Apa maksud yang tidak mencukupi? Ya, coba, kan tidak ada hubungannya. Segala puji hanya milik Allah yang baik, yang banyak, dan penuh berkah di dalamnya, yang tidak mencukupi. Paham? Tidak kan? Maksudnya yang tidak mencukupi adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memberikan makanan kepada hamba-hambanya, yang mencukupkan hamba-hambanya, dia tidak perlu kepada hamba-hambanya, bahkan seluruh hambanya memerlukannya. Nah, itu yang tidak mencukupi maksudnya. Kemudian persis seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 14, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah yang memberikan makanan dan tidak diberikan makanan. Allah enggak perlu makan. Ya, dialah Allah yang memberikan makanan dan tidak perlu diberikan makan. Jadi doa ini ghairu makfiyin, itu tulis sama dengan surat Al-An'am ayat 15, ayat 14 maknanya. Doa ini ghairu makfiin, yang tidak mencukupi, maksudnya sama dengan surat Al-An'am ayat 14. Wala muwaddi'in, diterjemahkan apa di situ? Dan tidak ditinggalkan. Lihat perkataan ulama, apa maksud dan tidak ditinggalkan? Jadi kalau kita berdoa setelah makan, alhamdulillah, mohon dihafal ya Pak. Ada perkara menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, gaya hidupnya para sahabat yang dengan gaya hidup itu mereka mendapat ridho Allah, yang dengan ridho Allah itu mereka dijamin pasti surga, adalah apabila dapat ilmu langsung diamalkan. Maka dihafal ya. Jadi enggak perlu pian bawa kitab Riyadhus Shalihin ganal-ganal tuh, imbah makan ke warung soto Banjar apa bacaannya? Enggak perlu, dihafal. Alhamdulillah alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi. Bahkan para Imam Ahmad mengatakan, ada perkataan menarik dari Imam Ahmad, idza amilta bis sunnati walau marratan fa anta min ahliha. Kalau seandainya kamu mengamalkan satu sunnah walau sekali, maka kamu termasuk dari ahlu sunnah. Maka amalkan ini. Mungkin doa yang kita hafal setelah makan beda dengan ini. Ini doa juga yang sahih dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah kathiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwad mustaghafa ghaira makfiin wala muwaddi'in. Wala muwaddi'in apa? Yang tidak ditinggalkan. Apa maksudnya yang tidak ditinggalkan? Perhatikan, ghaira matruk li'annahu yastaghni 'anillahi jalla wa 'ala tarfata 'ain. Artinya nikmat tersebut, pujian terhadap nikmat tersebut tidak pernah kita tinggalkan karena kita tidak pernah, tidak perlu terhadap Allah. Nah, catat itu ya. Maksud yang tidak ditinggalkan maksudnya adalah pujiannya tidak pernah terputus, tidak pernah ditinggalkan. Memuji Allah tidak pernah kita tinggalkan karena kita tidak pernah, tidak perlu sama Allah. Pasti selalu perlu. Bahkan di dalam hadis, meskipun hadis ini lemah, tapi maknanya sahih. Saya sering menyebutkan hadis-hadis lemah, meskipun dia lemah tetapi maknanya sahih, maka saya sering sebutkan. Asalkan tidak mengapa penyebutan seperti itu, asalkan dijelaskan itu lemah. Di antaranya, is'alullaha kulla syai hatta sya'ithan na'al. Minta kepada Allah segala sesuatu, sampai tali sendal minta sama Allah. Apalagi urusan-urusan besar, masuk surga, selamat dunia akhirat, ya, dapat rezeki, dapat anak, jauh dijauhkan dari musibah, musibah dalam harta, musibah dalam pribadi, musibah dalam anak, istri. Maka minta kepada Allah, sampai perkara yang diremehkan oleh manusia, tali sendal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama wala muwaddi'in, yaitu li'annahu ghairu matruk, karena pujian terhadap Allah tidak pernah kita tinggal. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah lepas dan tidak pernah, tidak perlu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala mustaghnan anhu rabbuna, diterjemahkan apa di situ? Dan tidak sangat membutuhkan. Apa maksudnya dan tidak sangat membutuhkan? Maksudnya perhatikan, ghairu matruhin wala mu'ridin anhu bal muhtajun ilaihi fa huwa subhana la yastaghni anhu tarfatain wala aqalla min dzalik. Maksudnya seorang hamba dengan pujian tersebut sangat memerlukan Allah, tidak pernah tidak memerlukan Allah sampai sekejap mata. Ya, makanya doa yang sangat menarik, yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. sebelum saya artikan doa ini, ya, dan saya pesan, berlezat-lezatlah di dalam berdoa. Hafal banyak-banyak doa Rasul. Jadikan itu prestasi, jadikan itu PR dalam kehidupan kita. Ya, hafal banyak-banyak doa Rasul. Pengalaman pribadi, kalau saya boleh bercerita, pengalaman pribadi, itu doa Hisnul Muslim, ya, dulu ketika masih menjadi mahasiswa tidak pernah lepas, karena ingin kita berdoa seperti doanya Rasulullah SAW. Dan terbukti doa Rasulullah SAW itu indah-indah perkataannya, dan mencakup apa yang kita perlukan dan membuang yang tidak kita perlukan. Di antaranya doa ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Nasta'in, Aslih Lana Sya'nana Kullah Fala Takilna Ila Anfusina Tarfata'in. Sebelum saya artikan doa ini sekali lagi, saya ingin mengatakan, kesalahan besar manusia dalam menghadapi kehidupan dunia dengan segala macam problematikanya adalah menganggap dia kuat. Saya punya kuat, saya punya harta, saya punya jabatan, saya punya tentara, saya punya tim kerja, saya punya dan punya. Ini kesalahan besar manusia. Makanya urusannya tidak pernah beres. Ya, urusannya gak pernah beres. Kenapa? Karena dia bersandar dengan kekuatan dirinya, menghilang atau mengenyampingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan apapun, ya, baik permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan anak, permasalahan dengan kerabat, permasalahan dengan teman, permasalahan dalam kehidupan, harta, ekonomi, permasalahan pendidikan anak, ya, maka silakan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Ya Hayyu Ya Qayyum, lihat agungnya doa ini, indahnya doa ini. Yang mana kalau orang berdoa niscaya dia akan meneteskan air mata saking merendahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang Maha Hidup yang berdiri sendiri, ya. Kita minta kepada Zat yang kuat, hidup dan berdiri sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nasta'in. Dengan rahmatmu kami mohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Sempit dalam ekonomi, sempit dalam permasalahan hutang, sempit belum punya anak, sempit apa saja, ya. Birahmatika nasta'in. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaiki keadaan kami seluruhnya. Kemudian fala takilna ila anfusina turfatain. Jangan sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekedip mata. Seberapa detik sekedip mata? Enggak sampai satu detik. Ada hitungan lebih daripada detik? Ya. Ini kan indah luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita akhirnya pada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya permasalahan. Baru-baru saya tadi sore sebelum maghrib saya nulis sebuah tulisan. Judulnya, Apa Salah Saya Wahai Istriku? Tulisan ini terilhami dengan beberapa suami-suami yang curhat dengan saya tentang kelakuan istrinya. Istri saya memaksa saya memotong jenggot. Bahkan sambil tidur saya dipotong dengan paksa. Wallahi ada itu terjadi. Apa nih di sini? Subhanallah. Ya. Lihat, istri saya memaksa saya untuk tidak hadir di majelis ilmu. Belajar terus, apabila ke mallnya. Dua. Istri saya memaksa saya untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah. Istri saya memaksa saya untuk tidak berteman dengan orang-orang yang suka dengan majelis ilmu. Istri saya, subhanallah. Padahal dia laki-laki. Maka ini permasalahan. Ya, fala takilna ila anfusina tarfa'ati. Jangan sandarkan diri kami dalam permasalahan ini kepada diri kami. Allah yang membolak-balikkan hati. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu maksud daripada wala mustaghnan anhu rabbuna, dan kami tidak membutuhkan sama sekali. Tidak pernah tidak butuh kepada engkau wahai Rabb kami. Senantiasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sebenarnya adalah penghambaan diri kepada Allah. Jadi setelah makan, sampai setelah makan kita menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana indahnya menjadi seorang muslim, ya, setelah makan menghambakan diri kepada Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Ini doa setelah makan, hadis riwayat Bukhari, derajat hadis derajat yang sahih. Baik, sekarang pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak dipuji dan disyukuri, karena Allah satu-satunya yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak dipuji dan disyukuri. Sekarang saya ingin menjelaskan, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan nikmat. Kita ingin membahas yang kedua, faedah yang kedua, beda pujian dengan syukur. Ya, perhatikan baik-baik poin yang kedua. Hadis ini kita ambil pelajaran, apa perbedaan antara memuji yang disebut dalam bahasa Arab alhamdu dengan asyukru. Beda pujian dan syukur dilihat dari pertama, cara memuji dan cara bersyukur, dan cara bersyukur. Ya, perhatikan, cara memuji hanya dengan lisan. Orang memuji itu dengan lisan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha indah, Allah yang maha agung. Kita memuji dengan hanya dengan apa? Lisan. Sedangkan cara bersyukur macam-macam, dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh. Ya, lisan kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur. Hati, perasaan kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh, yaitu ketika kita diberikan anggota tubuh kita, tangan kita gunakan untuk kebaikan, kaki kita, kemaluan kita, pendengaran kita, mata kita, itu namanya disebut dengan bersyukur. Berarti kalau kita perhatikan antara pujian dan syukur, dilihat dari cara, mana yang lebih luas? Syukur. Nah, catat itu, ya. Cara mencatatnya adalah dilihat dari cara, maka bersyukur lebih luas dibandingkan memuji. Bersyukur lebih luas dibandingkan memuji. Kita bisa bersyukur dengan lisan, kita bisa bersyukur dengan hati kita, kita bisa bersyukur dengan anggota tubuh kita. Adapun memuji hanya dengan lisan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau perbedaan pujian dan syukur dilihat dari sebab, kenapa orang memuji, apa sebabnya, dan kenapa orang bersyukur, apa sebabnya. Maka kalau dilihat dari pujian, ya, sebab orang memuji, satu, karena pemberian nikmat. Yang kedua, karena kesempurnaan zat. Ya, apa maksudnya? Kita memuji Allah kala dapat nikmat dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya puji Engkau karena telah memberikan nikmat bla bla bla bla. Ada pula kita puji Allah karena Allah maha sempurna. Alhamdulillah. Ya, Allah yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha perkasa, yang maha indah. Ini kita puji Allah karena kesempurnaan zat. Ah, adapun syukur, ya, sebab orang bersyukur hanya satu, karena dapat apa? Nikmat. Kapan orang bersyukur? Ketika dapat nikmat. Maka saya ulangi, kalau beda pujian dengan syukur, dilihat dari sebab, mana yang lebih luas, pujian atau syukur? Pujian. Ya, sebab orang memuji Allah lebih luas dibandingkan sebab orang bersyukur kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Ini memahami perkara akidah asma wa sifat seperti ini. Dalam nama dan sifat Allah asy-syakir, ya, alhamdu. Ini ya. Kemarin saya ditanya oleh Bapak Arif, buku apa yang menceritakan tentang nama-nama Allah? Bukan untuk mengajar, tetapi memahamkan kita Ar-Rahman itu maknanya apa, kemudian bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka salah satu buku yang direkomendasikan dalam perkara ini, Fikih Asma wa Sifat, yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala. Dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu indah seperti ini sekarang. Ya, dia indah. Misalkan dalam perkara pujian, kita, kapan kita memuji? Ketika kita dapat nikmat atau ketika kita melihat sesuatu yang wah. Misalkan, kalau kita melihat barang yang begitu besar, maka kita ucapkan apa? Masya Allah. Ya? Atau kita melihat kepada sesuatu yang menghinakan, maka kita ucapkan apa? Subhanallah, yang menghinakan Allah, subhanallah. Ya, ta'ajub, takjub, masya Allah, Allahu Akbar. Kita melihat, saya pernah waktu masih SMA begitu, ya, camping di Tangkuban Perahu, di atas gunung jam 3 sore sudah kabut. Kita berbicara dari atas ke bawah cuma pakai lampu dengan sandi Morse. Itu kabut dan besar sekali gunungnya. Ketika kita melihat itu, kecil sekali terasa kita. Maka ucapkan pada saat itu kita memuji Allah, masya Allah. Ini memuji Allah. Padahal waktu itu kita belum dapat nikmat. Nah, Kak, kita juga memuji Allah tatkala dapat nikmat. Ya. Nah, itu bedanya antara pujian dengan syukur. Kita bersyukur kepada Allah kapan sebabnya? Ketika hanya dapat nikmat. Dilihat dari sebab, pujian, antara pujian dan syukur lebih luas mana? Lebih luas pujian. Ini yang akan mendidik kita benar-benar memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan azan dulu mungkin. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Faedah terakhir dari hadis yang kita baca tadi, yaitu, nah ini penting, ini faedahnya sebutkan oleh para ulama, yaitu harus yakin tidak ada yang memberikan keperluan hamba melainkan Allah. Ini harus yakin. Keyakinan ini yang mendorong kita akhirnya selalu meminta hanya kepada Allah. Jadi faedah selanjutnya adalah harus yakin bahwa tidak ada yang memberikan keperluan dan kebutuhan hamba selain Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini saya ingin mengingatkan, sebagian orang yang malas berdoa, saya sering ulang-ulang permasalahan ini. Sebagian orang yang malas berdoa, salah satu penyebabnya apa, Pak? Masih ingat? Tidak yakin bahwa Allah mampu memberi, mengabulkan. sebagian sebab, mau diakui atau tidak diakui. Ya, orang tidak mau berdoa, salah satu sebabnya adalah kekurang yakinan dia. Kalau tidak mau dikatakan tidak yakin, anggaplah kurang yakin dia bahwa Allah mengabulkan doanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, faedah menarik dari hadis ini yaitu harus yakin bahwa tidak ada yang mampu memberikan keperluan kebutuhan hamba melainkan Allah. Maka mintalah sama Allah. Jadi yang saya inginkan dari perkataan ini adalah, kapan kita malas, mulai malas menadah tangan, coba tumbuhkan keyakinan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, pasti kita meminta. Baik, kita ambil hadis yang ke-735. Wa an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan lalu ia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makananku, makanan kepadaku, makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, tanpa daya dan upaya dariku, maka niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Poin pertama dari hadis ini adalah makna hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan, ini makan apapun, mau makanan besar, makanan kecil, sarapan, makan siang, atau makan malam, nasi, makanan pokok, atau makan makanan ringan, makanan apa saja, ya, makanan, yang penting makanan. Kenapa? Karena di sini ta'aman dalam bentuk umum, dalam bentuk nakirah, menunjukkan kepada keumuman. Man akala ta'aman, barang siapa yang telah makan makanan. Makanan di sini umum. Ya, makanan di sini umum. Apa saja? Makanan pokok kah, makanan besar kah, makanan kecil kah? Ya. Pendahuluan kah ataukah pengakhiran kah? Ataukah makanan besarnya kah? Maka makanan apa saja. Faqala, lalu ia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini, yang telah memakaniku makanan ini. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang memberikan makanan yang kita makan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqanihi, dan memberikan makanan tersebut rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa kekuatan dan daya dariku. Artinya sampainya makanan tersebut kepada kita dan tanpa kekuatan dan daya upaya kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah, tidak akan pernah sampai makanan dan minuman tersebut kepada seseorang. Maka siapa yang membaca ini, ghufira lahu, diampuni dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu Saudara-saudari, maksud diampuni di sini Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata-kata fi'lun madhi. Ya, fi'il kerja yang telah lampau. Ya, diampuni dosanya, dan ini menunjukkan keniscayaan. Karena dia jawaban pada sebuah syarat yang menunjukkan kepada keniscayaan, artinya kepastian, pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian maksud diampuni dosanya yang telah lalu di sini perlu diperhatikan adalah maksudnya dosa-dosa kecil, karena dosa besar memerlukan taubat. Seluruh amalan-amalan yang berfadilah, keutamaan menghapuskan dosa, maka maksudnya adalah dosa-dosa kecil yang dihapuskan. Karena dosa besar memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari hadis ini adalah penjelasan tentang besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat makan, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu benar-benar nikmat dari Allah. Dan makanannya pun kita dapatkan dengan ada yang di depan kita, ada yang di belakang kita, ada yang tumbuh dari tumbuhan, dari tanah, ada yang di atas dan semisalnya, ada yang di lautan, di daratan, di udara. Semuanya halal bagi kita, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini menunjukkan penjelasan tentang agungnya kemurahan Allah terhadap hambanya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa rizki yang didapat oleh hamba bukan karena kekuatan hamba, tetapi karena kemurahan Allah. Nah, ini perlu ditancapkan di dalam hati. Rizki yang didapat oleh seorang hamba bukan karena kekuatan hamba, tetapi karena kemurahan Allah. Makanya setelah makan kita bersyukur kepada Allah, karena itu semua adalah dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti Karun. Ketika Karun diberikan harta yang banyak, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang kudapatkan ini karena ilmu yang kumiliki, karena kepintaran yang kumiliki, kecerdasan yang kumiliki. Maka ya, perlu diperhatikan bahwa rezeki yang didapat oleh seorang hamba bukan dengan kekuatan hamba, tetapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyikapi nikmat dengan seperti ini membuang sifat ujub dari diri kita. Ya. Kemarin tatkala umrohan, di pertemuan terakhir di bis, saya ingatkan kepada para jamaah. Karena jamaah saya lihat masya Allah mereka yang semangat-semangat, ya, ada yang ya banyaklah yang semangat jam 3 sudah ke masjid, ke Masjidil Haram. Kemudian ada yang tawaf setiap kali habis selesai sholat, ada yang mencium Hajar Aswad, ada yang sholat di Hijir, berusaha untuk melakukan prestasi-prestasi yang mungkin tidak bisa dia lakukan di Banjar. Maka pesan yang saya ingatkan pada waktu itu adalah bersyukurlah kepada Allah dan berharap pahala dari Allah, karena tidak ada yang menjamin amalan tersebut bisa diterima. Dan sikap berharap pahala ini menghilangkan sifat ujub. Ya, sama kalau kita pas lagi makan, atau pas kita dapat nikmat harta bertumpuk, atau pas kita dapat promosi, atau kita pas dapat bonus-bonus macam-macam dunia, maka sandarkanlah kepada Allah, karena ini menghilangkan sifat apa? Ujub. Ya. Orang yang dimudahkan untuk beribadah, maka dia berharap pahala. Ini menghilangkan sifat ujub. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan cerita yang terjadi pada Nabi Sulaiman, jin Ifrit, dan orang berilmu. Jadi aktornya cerita ini tiga: Nabi Sulaiman, jin Ifrit, dan orang berilmu. Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai rakyatku. Rakyatnya Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, seluruh binatang dan juga jin. Wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan istana Ratu Balqis dari Yaman. Maka jin ifrit mengatakan, qala ifritun minal jin. Ifrit dari bangsa jin, berarti kita dapati nama, salah satu nama jin di sini adalah ifrit. Jangan kasih nama anak ifrit, nama jin ya. Qala ifritun minal jin, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku bisa mendatangkan istana itu wahai Sulaiman sebelum engkau bangun dari tempatmu, dari singgasanamu. Jadi sebelum itu sudah ada, sudah muncul, dibawa oleh jin. Ini menunjukkan jin mempunyai kelebihan kekuatan. Kemudian jin sombong, dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku atas itu sangat kuat. Nah, ini sombong mulai ini. Ini yang tidak menyandarkan diri kepada Allah. Dan seperti itu Pak, manusia jika diberikan kelebihan cenderung sombong. Kelebihan harta sombong, kaya karun. Kelebihan tahta sombong, kaya Firaun. Kelebihan ketenaran sombong, kaya Abu Lahab. Ya. Kelebihan penciptaan bentuk rupa sombong, kaya iblis. Ya, betul. Ya. Iblis diciptakan dari tanah. Dia akan mengatakan, "Kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api. Kenapain aku sujud dari makhluk dari tanah? Jadi orang yang diberikan kelebihan cenderung sombong. Bahkan ini dalam kelebihan apapun, kelebihan tinggi badan. Lihat yang kecil. Bahkan kelebihan berat badan. Mohon maaf nang, berat badannya bertambah. Ya, itu cenderung melihat yang ceking, melihat yang cenderung sombong. Maka tips agar tidak mempunyai sikap ujub tadi adalah sandarkan kepada Allah. Lihat setelah itu, qala allazi indahu ilmun minal kitab, yang mempunyai ilmu dari Alkitab mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Cepatan mana? Ya, sebelum mata berkedip daripada yang tadi. Ya. Nah, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika memang benar istana Ratu Bilqis ada sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, maka ia mengucapkan, hadza min fadli rabbi. Ini kemurahan dari Allah. Ini menghilangkan sikap ujub. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal Pak, problem terbesar bagi manusia adalah merasa sok jagoan, sok kuat menghadapi masalah apapun. Saya bisa, saya punya harta, saya punya karyawan, saya punya tim kerja. Disentil dari oleh Allah rencananya, dari A-nya pun gak semua, satu huruf, satu tiangnya aja, tak, itu hancur semuanya. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran menarik bahwa rezeki yang didapat bukan dari kekuatan hamba, tetapi dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang menarik juga dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Ait al-Hilali hafizahullah, bahwa perkara hamba seluruhnya dari Allah, bukan dengan kekuatannya dan daya upayanya. Perkara hamba seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba bersyukur, maka ditambah. Ya, jika hamba bersyukur maka akan ditambah. Kemudian perkara yang sangat menarik yang saya perhatikan dari faedah yang disebutkan dalam hadis ini adalah bahwa syukur menghapus dosa. Hah? Bersyukur menghapus dosa. Ini indahnya bersyukur, Pak. Karena ketika kita baca hadis ini, barang siapa yang telah makan lalu dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi halin minni wala qul, itu kan syukur, maka ghufiralahu, pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kita bisa ambil pelajaran syukur menghapus dosa. Dalilnya apa? Ini bilang itu ya, dalilnya adalah doa setelah makan ya. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan alhamdulillah selesai bab butasmiyah. Insyaallah pada bab selanjutnya, bab la ya'ibut ta'am wastihbabu madhi. Bab tidak boleh mencela makanan dan anjuran memujinya. Wallahu alam, sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah wa fiikum barak. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Kami ini sering berkumpul dengan orang-orang yang suka memuji-muji. Kita itu tahu kalau yang dipuji hanya Allah. Kadang-kadang hati kita itu miris. Jadi bagaimana sikap kita ketika ada perlakuan seperti itu? Iya. Itu saja. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan ini ada beberapa poin. Yang pertama, kalau kita yang dipuji, ya, maka kita mengatakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qata'ta dhahra qata'ta 'unuqa akhik. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu dengan pujian tersebut. Dalam artian, jangan terlalu berlebihan memuji saya. Dan ada hadis yang menarik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza madahaka akhaka faqul Allahumma firli ma la ya'lamun waj'alli khairan mimma yaqulun." Ya Allah, jika ada saudaramu memujimu, maka ucapkanlah, "Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosaku yang mereka tidak tahu." Mereka kan tahu zahir kita saja. Lahir kita saja. Adapun sendirian, tatkala tidak ada orang, kan kita tidak diketahui. Maka ampunilah aku atas dosa-dosa yang mereka tidak ketahui, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Nah, ini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sahih ini hadisnya. Ya, ini bisa dipakai kalau kita yang dipuji. Allahumma ghafirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya. Baik, kemudian kalau seandainya kita melihat si fulan memuji si fulan, maka tugas kita menasehati. Memuji boleh, berterima kasih boleh, tetapi tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, faqulu ana Abdullah wa rasuluh." Jangan kalian memuji-mujiku terlalu berlebih-lebihan. Sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam, ya. Maka ucapkanlah, "Aku adalah hamba Allah dan rasulnya." Poin yang ketiga, biasanya Pak terjadi di kalangan yang suka memuji-muji itu karena cari muka. Ya, karena apa? Cari muka. Wah, bapak ini memang dermawan orangnya. Sidin hendak dapat. Ya, seperti itu. Maka bapak ibu saudara saudari yang seperti ini, kita mungkin kalau ingin amar ma'ruf nahi mungkar harus berdua-duaan atau mengambil dengan bahasa yang sangat lembut sehingga tidak menjadi gaduh di dalam muamalah kita. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Wa fiikum. Di dalam hadis yang ke-735, apabila kita mengucapkan alhamdulillah jat'aman haja dan seterusnya, di sana akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kecil. Ternyata kita lupa berdoa. Berarti kita tidak bersyukur. Apakah kita berdosa? Terima kasih. Ya, kalau kita lupa berdoa setelah makan, maka berarti tidak bersyukur. Apakah kita berdosa? Maka jawabannya tidak. Karena ini hanya adab. Ya, hanya apa? Adab. Itu bedanya adab dengan perintah. Ketika seorang makan tidak berdoa setelah makan, maka dia ketinggalan keutamaan. Keutamanya apa? Tidak diampuni dosa. Adapun berdosa, tidak. Wallahu a'lam. Tapi jangan dibiasakan. Kalau dibiasakan jadi dosa. Karena meninggalkan sunnah dosanya, bukan karena meninggalkan adab. Meninggalkan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada artikel yang saya tulis tadi, penyebabnya juga ya. Kalau boleh saya cerita di sini, istri saya melarang saya untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena istri saya ingin diimami di rumah. Diterangkan bahwa sholat laki-laki itu di rumah, di masjid, tidak faham. Inilah bapak ibu saudara saudari, ujian-ujian orang-orang yang baru mengenal sunnah. Maka saya hanya bisa berkata kepada bapak-bapak dan suami-suami seperti itu, yang pertama bersabar, yang kedua diambil perasaan istri, yang ketiga hadapi selalu semua masalah dengan ilmu. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan, bolehkah mengatakan subhanallah apabila takjub dengan sesuatu yang baik atau bagus, misalnya takjub dengan keindahan alam dengan maksud memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari menciptakan ini dengan sia-sia. Ada perkataan di dalam beberapa ayat suci Al-Quran, subhanallah untuk takjub boleh, tapi kebanyakan ucapan subhanallah untuk tatkala Allah direndahkan. Seperti misalkan firman Allah, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan dengan Allah. Jadi boleh mengucapkan ucapan takjub dengan ucapan subhanallah. Melihat misalkan seorang yang sangat pintar, subhanallah. Tapi kebanyakan ucapan subhanallah diucapkan tatkala kapan? Tatkala terjadi perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti misalkan adab dalam safar. Orang kalau naik mengucapkan Allahu Akbar. Kalau turun mengucapkan subhanallah. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan, Ustaz. Pertanyaan saya tadi berhubungan dengan menyikapi ketika pujian. Nah, bagaimana menyikapi ketika celaan datang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi ketika celaan datang, maka jawabannya Bapak Ibu didoakan. Yang mencela kita didoakan sebagaimana Rasulullah SAW dicela, disakiti, maka beliau mengatakan, "Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kapan kita dicela, maka jangan dibalas dengan celaan juga, tetapi didoakan. Ya, difitnah, ya didoakan. Kemudian dihina, diriba, didoakan. Agar orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan perbuatannya, didoakan. Ya, jangan dibalas dengan celaan. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadis Aisyah, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillah." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dirinya sendiri kecuali tatkala larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau membalas dendam untuk itu, membalas dendam untuk Allah, ya. Maka ini semestinya sikap seorang, tetapi memang berat, ya. Kadang-kadang dibisik-bisiki oleh syaitan. Aku kada terima itu. Itu merendahkan diriku, ya. Mbah Bang pian kemana tingginya? Ya sudah selesai. Pokoknya kalau masalah aku kada nyaman, aku kada. Pokoknya kalau masalah aku kada nyaman itu sudah. Tidak asal selesai selesainya. Karena Imam Syafi'i mengatakan annas ghayatun la tudrak. Manusia adalah puncak keridhaan yang susah dicapai. Bapak sebagian senang dengan kajian saya, sebagian mungkin mencela. Begitu juga ustaz yang lain, si fulan senang dengan kajian ustaz ini, si fulan mencela. Annas ghayatun la tudrak. Ya. Imshi wamdi. Berdakwahlah dan khalli 'ala Allah, kata orang Arab. Biarkan itu atas Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala yang lebih pantas untuk menilai. Ya, wallahu a'lam. Ada kadang-kadang orang berkata misalkan, "Wah, jadwal di Imam Syafi'i lawan Ustaz Zainuddin berataan. Kada ada ustaz-ustaz lain." Selesai. Mau diapakan? Ulun bela diri. Habis. Ya, biarkan saja. Kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khalli 'ala Allah, biarkan dia di sisi Allah. Mana yang lebih kuat niatnya? Ya, mana yang lebih kuat niatnya? Jangan memang benar-benar, mungkin memang benar-benar saya riya, ujub sum'ah, ingin dikatakan wah, ingin dikatakan wow dan begini. Maka kalau kita dicela, yang paling baik adalah ihtisab 'ala Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa, mendoakan orang yang mencela tersebut agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.